rezekinya ditambah lagi sama Allah. Amin, amin, amin. Lalu, ini Pak Lilin dari panitia. Iya. Ini request lagu Nageh Janji ya. Nageh Janji. Dari Mas Tono. Nah, Mas Tono, mohon dengan Mas hormat Tono. Nanti ya, Nageh Janji, coy. Sekali lagi kepada Bapak Wakapolres, Bapak Dandim dan Bapak Bupati, saya minta izin, Pak ya. Bapak Waka, minta izin. Bapak-bapak, terima kasih. Bapak sewu ya, Pak. Mas Tono. Pak Tono ya. Pak Tono. Pripun, Mbak, pripun. Pak Tono kabarnya baik-baik saja, baik-baik Pak. Baik-baik saja, Mbak. Tangannya gemeter. Ora tahu munggah panggung, Mbak. Awake adem panas. Kudu nguyah, kudu ising. Siang hari ini mau nyanyi lagu apa? Nageh Janji. Nageh Janji. Setuju ya arek-arek ya? Mantap, langsung saja nyanyi palapa. Kita campur sarian dulu. Ora ada duit. Sabar. Sari. Matur nuwun.